mendapatkan penjelasan tentang ikhlas terasa menyejukkan kalbu, dan kami sangat berharap mampu mendapatkannya. Amin. Tetapi membaca tulisan Ustadz Sketsa Buram Al-Madinah terasa sangat menyakitkan. Ikhwan kami anaknya disekolahkan di Al-Madinah Solo. Kami telah banyak menasihatinya tapi selalu dibantah. Bahkan bantahannya banyak kedustaannya. Dia bilang mereka yang menyalahkan itu tidak kenal Al-Madinah Solo. Tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada Al-Madinah Solo tidak ada yang terbukti. Pelajaran yang diajarkan sama yang kita pelajari. Ustadz-ustadznya juga ustadz-ustadz kita. Bagaimana ustadz menghadapinya? Jazakallah khairan. Itu tadi sebenarnya untuk mengukur kejujuran dan kedustaan itu dengan bukti, kan begitu ya. Kalau misalkan Anda belum pernah melihat dan menyaksikan buktinya, coba Anda bertanya kepada mereka yang memiliki bukti. Buktinya yang otentik, kan gitu ya. Buktinya otentik bukan cuma jarene katanya. Kalau itu seperti orang, semua orang bisa. Tapi bertanyalah kepada mereka yang betul-betul memegang buktinya. Contohnya saya. Kan gitu. Kalau buku-buku yang diajarkan sama, ada yang sama. Betul ada yang sama. Tapi ada juga yang beda. Dan ternyata perbedaannya sangat-sangat jauh sekali. Seperti misalkan buku Lembar Kerja Siswa. Sampai tahun 2012-2013. Masih baru loh ini. Sampai 2012-2013. Buku Lembar Kerja Siswa yang dibeli, dipegang, digarap, dikerjakan, dibawa pulang oleh siswa. Itu adalah terbitan-terbitan umum. Semisal Smart, Optimis. Nah, kemudian ada empat itu yang saya punya. Di rumah itu semua ada semua. Nah, itu jangan-jangan bohong. Mas, ngeyel betulnya. Oh, kita dapatnya itu dari orang tua siswa. Siswanya masih hidup, orang tuanya juga masih hidup. Panjenengan kalau membaca buku LKS Bahasa Indonesia SMP Al-Madinah yang dibawa oleh siswa ini 2012-2013, isinya dongeng semua. Dari dongeng yang ini loh, yang memasak nasi satu biji terus jadi satu periuk. Dari awal sampai akhir mungkin ada 12 atau 15 dongeng rakyat. Itu diisi sama siswanya, itu diisi mas. Diisi. Bener salah. Cerita ini mengajarkan apa? Kejujuran. Cerita ini mengajarkan apa? Kecantikan putri pinang masak. Saya masih ingat itu. Kecantikan putri pinang masak. Sama dengan ustaz-ustaz kita itu sama yang mana? Kan itu. Oh, di dalam Islam itu enggak boleh bohong kok. Tidak boleh dusta. Iyyakum wal kadzib. Jangan berbohong. Ini cerita yang disampaikan pada anak-anak itu cerita bohong. Jangankan anak-anak sing tua kayak sampean ae dikasih cerita kayak gitu tetap baca kok. Seneng kan cerita? Walaupun ngapusi tapi tetap dibaca. Apalagi ini dipegang anak, dibawa pulang oleh anak. Nah. Itu enggak benar sampean ke rumah saya di Kulon Progo, Yogyakarta. Ini tak tunjukkan. Nih loh bukunya, nek enggak percaya. Ini bukunya. Nah. Memang ada buku-buku yang sudah dirubah. Betul, dirubah. Ada. Buku panduan itu memang sudah dirubah. Tetapi saya katakan tadi, tidak semuanya bisa diubah. Lowong menginduknya kemana? Harus ikut aturan ini. Nah. Jadi ya, begitu. Kalau sudah sampaikan bernasihat, nasihat berulang-ulang, ya sudah. Kalau memang tidak mau, ya sudah. Hidup kita sangat mahal. Hanya untuk mengurus orang-orang seperti ini. Sudah, tinggalkan. Wis mas, sudah yang penting tugas saya sudah selesai. Kan gitu ya. Saya juga, kalau panjenengan menolak, saya tidak sakit hati. Panjenengan misalkan tidak terima, saya tidak kecewa. Wong saya cuma menjalankan perintah Allah. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Berikan peringatan. Tugasmu hanya memberikan peringatan. Ini firman Allah. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu itu tidak bisa menguasai dan memaksa mereka. Maksa mereka. Sebenarnya yang mengakui itu bukan kita. Data-data itu bukan kita yang mencari. Bukan kita yang mencari. Tapi saudara-saudara kita yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, yang dulu bersama dengan mereka, Allah sadarkan mereka yang kemudian cerita kepada kami, Ustaz begini, ini buktinya. Ustaz begini, ini buktinya. Ustaz, untuk akreditasi, itu pasti manipulasi data. Contoh kecil, komputer. Mereka punya SD 3. Satu di Makam Haji, satu di Cipogo, Lereng Merbabu, yang satu di Nogosari, di Boyolali. Ini akan ada akreditasi, timnya mau datang. Jumlah minimal komputer itu sudah ditentukan. Sekian. Gitu. Untuk memenuhi jumlah minimal itu, pinjem. Itu masih mending. Selesai, dicek sama pengawas. Berikutnya, kerja bakti bareng-bareng. Ngangkut komputer-komputer ini dari Makam Haji, bawa ke Cepogo. Karena Cepogo juga mau akreditasi. Astagfirullahaladzim. Ngapusi. Hanya untuk mendapatkan akreditasi. Kami tidak pernah memasang gambar dan lambang negara. Nah ini yang menyaksikan bukan cuma 1-2. Murid-muridnya juga ngakui. Sampai murid-muridnya tanya, Ustaz, kok dipasang Ustaz itu? Itu kan gambar makhluk bernyawa. Sebentar aja. Begitu Ustaz. Ini yang protes murid-muridnya ini. Siswa-siswanya yang mereka didik untuk gambar makhluk bernyawa itu gak boleh. Iya emang gak boleh. Tapi pas harus diperiksa sama pengawas dari dinas, pasang. Murid-muridnya tanya, loh Ustaz kok dipasang Ustaz? Sebentar aja ini karena ada pengawas. Ngelus dodorek. Seperti itu ya. Jadi, Masya Allah. Sudah, ininya sudah beda jalur. Ujung-ujungnya duit. Tetap. Panjenengan kalau tahu, Masya Allah. Duit yang didapatkan. Aduh. Yang namanya pemerintah kita sekarang itu perhatiannya kepada dunia pendidikan itu luar biasa. Berapa puluh persen APBN itu untuk pendidikan. Dana ini, dana ini, dana itu, dana ini. Makanya rame-rame kan gitu ya. Banyak sekolah-sekolah PAUD, TK di mana-mana itu. Kenapa? Mudah untuk mendapatkan dana. Mulai dari dana pusat sampai Honda. Sampai yang tahu Honda, honor daerah. Kan itu. Ada apa tunjangan sosial tiap 3 bulan sekali. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Nanti kalau sertifikasi, gajinya berkali-kali lipat, rapelan lagi. Sudah, ujung-ujungnya duit mas. Alhamdulillah, yang bertaubat dan rujuk tidak sedikit banyak. Mulai dari ustadz-ustadznya, kan gitu ya, sampai pengurusnya, ikhwan-ikhwannya juga sudah. Bahkan sekarang mereka mengakui 75% murid mereka itu orang awam. Yang 25% salafi. Itu pun setelah beberapa bulan terakhir tinggal paling 10-15% aja. Sing salafi gak mampu mas. Melebu SMP 3.800.000. Kalau masuk geneng sama sini, wah itu bisa untuk 4 tahun itu. Nah, ini 5 tahun. Ada ikhwan kita. Ikhwan kita itu penjahit profesinya, penjahit. Itu penjahit. Untuk beli seragam cuma pengen beli seragam aja. Dari Al-Madinah, beli seragam, saya jahit. Gak boleh, harus jahit di sini. Ya Allah, tego. Padahal ikhwan kita itu penjahit. Hanya untuk meminimalkan biaya. Sudah. Ya sudah, cukup insya Allah bukti-bukti itu. Nah, bagaimana kiat mendapat keikhlasan dan kiat menjaganya? Bagaimana dengan seseorang yang berat menerima nasihat dari orang dekat? Ini tadi ingin saya singgung sebenarnya. Salah satu bentuk keikhlasan yang harus kita lakukan itu adalah mudah untuk menerima nasihat dari orang. Kalau itu benar, terimalah sebagai kebenaran. Nah, untuk bisa memiliki sifat dan karakter seperti ini, mulailah dari hal-hal yang kecil. Mulai dari hal-hal yang kecil. Misalkan dalam rumah tangga kita. Ketika kita ditegur oleh anak, diakui, ya, Abi salah. Jangan ditiru ya. Ini Abi salah, betul Abi salah. Atau misalkan istri kita yang negur, mas, kok kayak gitu mas? Oh iya ya, aku yang salah. Jazakillah khairan matur nuwun. Ya, betul saya yang salah. Ini dari yang kecil-kecil dulu. Seperti ini. Sehingga pada sesuatu yang besar kita sudah siap menyatakan, ya, saya salah. Tirulah para ulama kita. Tirulah para ulama kita yang siap menyatakan salah ketika ditegur itu salah. Dan siap rujuk dari kesalahan kalau memang telah diterangkan itulah kebenaran. Nah, mereka yang telah mengajarkan keikhlasan dan mempraktikannya dengan mudah menerima nasihat dari orang lain. Kenapa? Tidak ada sedikit pun rasa berat di dalam hati. Kenapa? Karena dia punya konsep ikhlas. Misalkan saya salah, diingatkan, itu salah. Yang benar begini. Oh iya, saya salah. Yang benar begitu. Dia tidak akan berpikir, isin loh, malu. Udah bicara di depan orang banyak, sudah begini kok kemudian saya ngaku salah. Enggak. Daripada saya menanggung malu di dunia. Itu kan maksud dia kan begitu. Malu saya. Kan itu nanti dianggapnya saya tidak punya ilmu. Misalkan gitu, dianggapnya saya tidak punya ilmu. Dianggapnya saya masih bodoh. Kenapa masih bodoh kok berdawa dan seterusnya? Tidak. Mulia. Mengakui kesalahan itu sebagai kesalahan. Nah, adapun cara mendapatkan keikhlasan dan kiat menjaganya, itu tadi. Apa? Mengingat-ingat terus ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan tentang keikhlasan. Jangan pernah bosan membahas kitab-kitab yang mengajarkan tentang tauhid dan akidah. Al-Usulul Thalathah, Nawaqidul Islam, Al-Qawaidul Arba, kan gitu ya. Kemudian Al-Usulul Sittah, Kitabut Tauhid, Kasfus Syubhat. Jangan pernah bosan membaca kitab-kitab seperti ini. Sampai-sampai para ulama mengatakan seandainya usia kita dihabiskan untuk membahas kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, Usulul Thalathah, Al-Qawaidul Arba, Usulul Sittah, Nawaqidul Islam, umur kita semuanya diulang-ulang itu belum cukup. Karena sesungguhnya itulah dasar dan konsep utama di dalam Islam. Al-usul thalatha. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. At-tawhid. Al-qawaidul arba usul sittah. Nawaqidul Islam. Itu inti dari agama kita. Ana pendatang baru di sebuah musholla. Kalau iqamat, ana ditunjuk jadi imam. Padahal ada orang di situ yang dulunya biasa jadi imam. Karena khawatir muncul riya, terkadang ana baru datang ke musholla untuk sholat ketika iqamat dikumandangkan agar orang lain menjadi imam. Tapi ana tetap menjaga tidak ketinggalan satu rakaat. Benarkah sikap ana ini atau barangkali ada solusi? Tetap salat pada waktunya seperti yang biasa Anda lakukan. Tetapi kalau misalkan Anda merasa tidak mampu menjadi imam, Anda bisa menolak dengan halus, kan begitu ya. Jadi tidak perlu nelat. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembunyi di balik pintu ini. Ada orang jadi imam, Allahu Akbar baru masuk. Enggak, kita ketinggalan takbiratul ihram. Cara yang terbaik adalah menolak dengan halus. Kalau memang panjenengan tidak mau menjadi imam, atau mungkin di sana ada orang yang memang sudah terbiasa jadi imam, tetap sholat. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian mas jadi imam, punten pak, punten, ngapunten, bapaknya aja, monggo. Nah, nanti sholat asar begitu lagi, monggo pak, punten. Kan gak mungkin mereka menawarkan kita tiap hari terus begitu. Akhirnya mereka nanti akan menyimpulkan, memang bapak yang baru ini tidak mau jadi imam. Sudah. Akhirnya Anda tetap bisa mengikuti takbiratul ihram, tidak perlu nelat, kan gitu. Tidak perlu ngirong-ngirong atur waktu, jangan-jangan sudah komat belum, baru berangkat, enggak. Dan kemudian juga Anda sendiri tidak melakukan sesuatu yang Anda sendiri merasa tidak mampu melakukannya. Dalam hal ini menjadi imam. Itu cara yang terbaik, insyaallah. Nah, yaitu dengan menolak secara halus. Nah, menolak secara halus. Nah. Tapi kalau misalkan merasa mampu ya, sesekali bolehlah. Misalkan sholat duhur, sholat asar sekali. Nah. Kemudian pertanyaan berikutnya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain syirik berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan langsung mengampuni. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan mengazab dulu. Bagaimana dengan dosa kedzaliman kepada sesama hamba? Apakah masuk dalam kehendak Allah juga sebagaimana ayat di atas? Ataukah pasti akan ada hisabnya nanti di hari kiamat? Kalau kesalahan dan kedzaliman itu terkait dengan makhluk, itu harus diselesaikan sesama makhluk sendiri. Di dunia maupun di akhirat nanti. Nabi SAW bersabda, la tu'addun al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqad lis-syatil jalha min as-syatil qarna. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala. Nabi mengatakan sungguh-sungguh tiap hak-hak itu, hak di dunia itu akan ditunaikan dan disempurnakan kepada para pemiliknya sampai hari kiamat nanti. Sampai hari kiamat. Sampai kambing yang tidak bertanduk itu akan dipersilahkan menanduk kambing yang pernah menanduknya di dunia. Itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya oleh sahabat yang saat itu sedang bertempur, "Wahai Rasulullah, na'am, aina ana? Saya nanti di mana tempatnya? Surga atau neraka? Kalau saya maju mudbiran ghaira mukbilan ghaira mudbirin, maju dan tidak mundur." Nabi mengatakan di surga. Sahabat itu kemudian semangat mau berangkat berperang, tapi Nabi kemudian panggil, "Sini, bentar. Punya hutang?" Punya, kecuali hutang. Nah, artinya dosa-dosa selain hutang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hutang karena terkait dengan hak orang lain, belum. Harus ada kisas terlebih dahulu sebelum masuk surga. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Atadruna manil muflis?" Qalu, "Man la dinara lahu wala dirhama indana ya Rasulullah." Nabi bertanya, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu, yang rugi?" Sahabat menjawab, "Ya, yang tidak punya uang, dinar ataupun dirham." Nabi mengatakan, "Bukan itu. Orang yang bangkrut itu. Orang yang bangkrut itu, orang yang bangkrut itu adalah orang yang," Nabi kemudian menerangkan, "orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala puasa, zakat, sedekah, jihad, pahalanya banyak. Tetapi ternyata saat hidupnya di dunia, qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza." Ternyata orang ini ternyata saat hidupnya di dunia melakukan kezaliman, memukul orang lain, kemudian mengambil harta orang lain, mencela dan mencaci maki orang lain secara zalim. Zalim, kemudian membunuh, menumpahkan darahnya. Ini akan dikisas. Bagaimana cara kisasnya? Nabi mengatakan kebaikannya ini, pahala-pahala yang dibawakan tadi, itu diambil untuk membayar, melunasi kesalahannya. Kalau ternyata masih tersisa, maka kejelekan korban zalimnya itu akan dipindahkan dosanya kepada si pelaku kezaliman. Jadi ada. Nah, kalau misalkan kezaliman itu terkait dengan orang lain, harus diselesaikan dulu. Oleh sebab itu, para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ketika menjelaskan tentang syarat bertaubat, salah satu syaratnya, kalau itu terkait dengan Bani Adam, dengan orang lain, dengan sesama kita, itu harus diselesaikan terlebih dahulu dengan meminta dihalalkan. Kalau dulunya menjadi seorang pencuri, perampok, misalkan, atau pencopet, atau mengambil harta milik orang lain, kemudian dia tidak tahu orang yang dia curi itu siapa, jumlahnya berapa, sudah lupa, maka para ulama kemudian memberikan fatwa, silahkan bersedekah dan berinfak sesuai jumlah yang dia curi dan dia ambil dahulu, tetapi diniatkan atas nama orang yang dulu pernah dia curi. Atau misalkan dia dulu berhutang, tapi kemudian dia lupa jumlah hutangnya berapa, atau mungkin dia lupa itu orang yang tempat dia berhutang itu siapa, atau misalkan orang yang dia hutangi sudah tidak tahu kemana perginya. Maka para ulama memberikan nasihat dan fatwa, silahkan berinfak, bersedekah sesuai dengan jumlah hutang yang kamu ingat, tetapi dengan niat pahala itu untuk si orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita cari pertanyaan tentang ikhlas dulu. Apakah boleh seseorang mengikhlaskan hutang, akan tetapi pihak yang berhutang memiliki barang-barang yang berharga, dan jika memiliki rezeki enggan untuk melunasi hutangnya? Dan ini terjadi beberapa kali di keluarga saya, hingga pihak yang berhutang pun dibenci saudara-saudaranya karena tabiat tersebut tidak berubah. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Kalau pertanyaan boleh enggak mengikhlaskan hutang? Boleh. Jadi misalkan saya berhutang kepada Pak Wasis. Pak Wasis, saya hutang uang 10 juta Pak Wasis. Kan gitu. Saya kembalikan dalam waktu 1 tahun, paling lama 1 tahun. Ternyata saya punya uang banyak segala macam, tapi enggak mau bayar. Ditagih juga, "Aduh, angel Pak Wasis, susah ini." Sampai Pak Wasisnya misalkan malu untuk nagih. Kan pertanyaannya, boleh enggak Pak Wasis mengikhlaskan hutang tadi? Ya sudahlah, saya ikhlaskan. Boleh enggak jawabannya? Boleh. Tetapi jangan lupa ikhlas. Ikhlas bukan karena terpaksa, bukan karena daripada isin nagih-nagih, ikhlas ikhlas noe. Nah, atau mungkin suatu saat nanti, dulu sampean kan pernah hutang, diingat lagi. Tidak. Kalau memang diikhlaskan, ikhlaskan. Itu insya Allah sedekah. Nah, itu adalah sedekah dan infak dari kita untuk orang tersebut. Walaupun orangnya seperti itu. Walaupun orangnya seperti itu. Kalau boleh, pertanyaan boleh ya. Boleh atau tidak? Ataukah tidak? Boleh, insya Allah. Tetapi jangan lupa tugas kita yang lainnya. Memberikan nasihat kepada dia. Satu. Kan gitu ya. Memberikan nasihat untuk tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Dua. Kalau misalkan dia ingin berhutang lagi, tutup. Kalau kita sudah mengerti dan mengetahui tabiatnya seperti itu, hutang tidak mau bayar padahal dia mampu membayar, sudah. Tidak diberi kesempatan untuk berhutang lah lagi. Sebagai bentuk zajr. Sebagai bentuk apa? Sanksi dari kita untuk orang seperti ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana ya rasanya kalau ana diberi tugas mengurusi daurah atau jadi panitia atau kegiatan-kegiatan rapat, senangnya apa ini, minta apa ini, minta ampun? Oh, senangnya minta ampun. Ustadz, bagaimana ya rasanya kalau ana diberi tugas mengurusi daurah atau jadi peserta atau kegiatan-kegiatan rapat, senangnya minta ampun. Tapi kalau menghadiri majelis taklim, apa namanya? Tetapi kalau menghadiri majelis taklim rutin, males banget. Bagaimana solusinya? Jazakallah khairan. Agar tetap ikhlas beribadah. Nah. Dilanjutkan. Dan ditingkatkan lebih baik lagi. Ini sudah baik. Misalkan malas mengikuti majelis taklim, tapi kalau kegiatan-kegiatan senang dan aktif. Ada memang tipe orang seperti itu. Ya sudah, keanekaragaman hayati. Ya saling melengkapi. Maksudnya saling melengkapi. Artinya ini kesadaran panjenengan kalau itu sudah sebagai sebuah kesalahan, sudah bagus. Tinggalkan kita berusaha diperbaiki, perbaiki, perbaiki. Teman-temannya yang lain, sampean enggak melu taklim, nek dauroh ketok. Rebut, tidak usah diberi komentar seperti itu. Oh, masya Allah. Artinya mungkin dalam satu ibadah teman kita kurang, nggak sabar, mungkin panas, wah ini nggak kuat atau ngantuk, glaglu. Tapi kalau suruh kerja, masya Allah, mestinya dimanfaatkan dan dimaksimalkan. Kan gitu, dimaksimalkan. Misalkan diangkat jadi panitia kajian rutin. Nah. Kalau tadi kan senangnya, kayaknya orangnya senang kerja ini. Senang banget kalau suruh ngurus-ngurusin. Nah, suruh ngurusi kajian rutin. Nah, tiap kajian rutin ikut. Bukan malah diseneni, bukan malah disindir, bukan malah dimarahin, bukan malah dijelek-jelekan. Gak tahu taklim, tapi ini daurah metu. Misalkan, ini. Enggak, malah dimaksimalkan. Misalkan, sudah. Sampean sekarang jadi pengurus kajian rutin aja. Ngurusi kloso, minuman, bersih-bersih. Kan orang kayaknya sepertinya senang kerja. Saya menemukan orang seperti ini banyak. Menemukan ikhwan seperti ini banyak. Jangan dieksploitasi kekurangannya. Tapi dimaksimalkan kelebihannya. Kita kalau membicarakan kekurangan orang juga banyak. Sekarang yang aktif rajin taklim, yang aktif dan rajin taklim, belum tentu ditunjuk jadi panitia daurah mau. Kan begitu. Sebaliknya kan ya. Rajin taklim, terus taklim. Sampai yang jadi panitia, duga iso Ustaz Anu, gak bisa. Ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Harapannya taklim rutin hadir, kemudian jadi panitia daurah juga siap, begitu. Jadi lanjutkan yang seperti ini tadi sudah bagus, tapi tingkatkan. Jangan cuma melanjutkan aja, tapi ditingkatkan. Ustadz, ini apa nih? Sumbangan manten. Ini maksudnya tulisan Indonesia kuno, maksudnya. Ustadz, sumbangan manten, kalau tidak diberi nama, seringnya malah kita dilecehkan. Dikira tidak menyumbang. Bagaimana solusinya? Enggak apa-apa. Ya, itu tadi makanya yang dibahas. Jadi beri contoh kan itu. Khawatirnya kita memberi nama itu biar tidak dilecehkan. Itu tadi. Kita itu menyumbang untuk mencari ridho orang, ridho tetangga, ataukah apa namanya dari ridho Allah. Kita itu nyumbang itu karena tradisi atau memang karena ingin membantu. Pada dasarnya kan tradisi memberi sumbangan itu kan tujuannya apa? Nyumbang, membantu ya. Bukan cari nama, bukan itu tidak dilecehkan, bukan. Nah, wong kita datang saja tidak nyumbang, dikira nyumbang kok. Kan gitu ya. Kita datang saja, datang rame-rame gitu. Walaupun tidak dilihat, enggak mungkin dong tempat sumbangan itu dikasih CCTV gini. Dilihatin siapa yang nyumbang, siapa yang enggak. Enggak lah. Apalagi kalau panjenengan betul-betul nyumbang, kan gitu. Tidak mungkin Allah sia-siakan hambanya yang ikhlas. Itu tidak mungkin. Nah, tidak mungkin. Kalau misalkan ditanya, sampean pengin nyumbang, kan gitu. Enggak usah dijawab. Itu sudah. Sampean pengin nyumbang. Duh, Mas, Mas. Saya enggak mau menjawab pertanyaan seperti itu. Udah gitu aja. Enggak nyumbang apa enggak? Dipaksa kan gitu ya. Ya manfaatnya apa toh, kan gitu. Sudahlah, sudah selesai acaranya. Wallahu a'lam. Enggak apa-apalah dilecehkan, enggak apa-apa. Biar dilecehkan. Dikira tidak menyumbang juga enggak apa-apa. Nah, daripada tidak menyumbang dikira nyumbang. Harus sudah dipuji-puji nyumbang, enggak nyumbang padahal. Yang penting itulah prinsipnya, itu yang dicari ridho manusia atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang tua beramal soleh ditunjukkan kepada anaknya atau orang lain dengan tujuan agar anak atau orang lain untuk mengikuti amal soleh tersebut? Boleh dan dianjurkan. Ini dikecualikan oleh para ulama. Ketika seorang guru atau misalkan orang tua mengajarkan satu bentuk ibadah kepada muridnya, kepada anak-anaknya. Nabi SAW juga melakukannya. Nabi alaihi salatu wasalam bahkan merintahkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Tegakkan salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kalau kalian salat, lihat saya salat. Bagaimana caranya? Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam pernah salat di atas mimbar ya. Mimbar biar dilihat sama orang. Dalam momen haji, Nabi menyampaikan pada sahabatnya, "Khudzu anni manasikakum." Laksanakan manasik haji kalian seperti yang aku lakukan. Itu diperintahkan Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, bahkan Nabi memberikan contoh, ini cara yang benar seperti ini, dicontohkan. Nah, dicontohkan. Orang tua pun seperti itu boleh. Jadi artinya, nah, hal-hal yang memang apa namanya? Yang penting itu tadi, niatannya betul ikhlas lillahi azza wajalla untuk apa? Tidak untuk mengharapkan pujian, sanjungan. Kalau tidak dipuji, tidak disanjungkan, kecewa dan sakit hati, bukan. Tapi murni untuk menyampaikan pembelajaran tentang Islam, ini diperbolehkan, wallahu alam. Yang lainnya ini terkait dengan apa namanya di luar konteks. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa namanya hidayah dan taufiknya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian juga kata yang kurang sopan. Mudah-mudahan Allah pertemukan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.